kalau ada orang mengajak Anda berpacaran, Anda menolaknya adalah Anda bukan sombong, justru sombong. Anda benar. Benar. Karena orang mengajak sesuatu yang baik, harus Anda tolak. Jadi menolak sesuatu yang baik itu malah tawadu Anda. Anda tawadu kepada Allah, Anda patah pasrah dengan Rasulullah karena Anda takut terjerumus dalam kehinaan. Kemudian Anda tidak pacaran, Anda bagus. Kemudian pertanyaan yang kedua ini yang kita bahas pada pertemuan lalu. Anda menginginkan langsung menikah, serius. Harus. Nah, maksudnya apa? Apakah setiap laki-laki jelek tiba-tiba ingin menikah mau nih? Oh, tidak kan? Tidak. Nah, tapi harus ada prosedur caranya memilih. Dan memilih sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Gimana caranya agar tahu akhlaknya dan sebagainya? Caranya lagi-lagi bukan dengan pacaran. Sebab kalau dengan pacaran orang bisa saja berbohong. Akan menutupi semua kekurangannya. Kalau Anda seorang wanita, Anda bisa mencari informasi tentang laki-laki soleh di kampung Anda, laki-laki soleh di kantor Anda, laki-laki soleh di kampus Anda. Anda bisa mencari informasi. Mencari informasi. Biarpun bukan dengan bahasa, aku mau menikah, kira-kira ada nggak laki-laki yang baik? Ya tidak begitu dong. Dengan bahasa begitu saja dalam sebuah interaksi wajar, Anda akan ketemu nanti orang ini saleh, perilakunya baik, ada kesabaran. Kalau sudah Anda melihat laki semacam itu, tidak apa-apa, Anda melamar. Melamar itu adalah dengan cara yang baik, bukan langsung Anda ngomong, bang, aku padamu, ya ditolak, ini rendah. Anda melalui jalur lain, mungkin ada orang bertanya, kan? Ada wibawa, orang yang bijak, orang yang pandai menyampaikan. Maka setelah itu mungkin Anda akan mendapatkan. Adapun untuk mengetahui watak dan akhlaknya adalah bukan dengan pacaran, akan tapi lagi-lagi dengan cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Anda bertanya, sebab apa? Al-mar'u ala dini khalili. Kalau engkau ingin tahu seseorang, Anda tanya temannya. Ya, kalau temannya baik, dia insya Allah baik. Kalau Anda tidak puas dengan cara itu, Anda kirim. Karena Anda seorang wanita, tidak mungkin dengan laki-laki yang Anda inginkan, Anda kirim seorang wanita untuk bersama laki-laki itu, seperti yang diperintahkan Rasulullah. Anda ngirim seorang laki-laki, adik Anda, paman Anda, atau siapa yang Anda percaya, untuk duduk dengan dia tanpa tujuan untuk mengetahui kalau Anda ingin menikah dengan dia. Cukup duduk saja, nanti suruh ngambil informasi. Dia akan tahu bagaimana sholatnya, mungkin ngorok, mungkin mandinya berapa kali, sampai tahu itu, sampai detail-detailnya tahu nanti. Bajunya berapa, bagaimana, dan dengan ibunya seperti apa, Anda bakal tahu. Tapi kalau dengan pacaran, Anda tidak akan sampai kepada tujuan. Bahkan itulah yang dilarang Rasulullah, wala taqrabu zina, karena pacaran saat ini adalah mendekati zina. Anda caranya seperti itu. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Semoga Allah memberikan kepada Anda kemudahan mendapatkan pasangan yang soleh, yang bisa membahagiakan Anda di dunia dan di akhirat.